Rasa sedih di hatiku, rasa sakit menyakitkan, sungguh terlalu perih untuk diriku. Akan selalu ku ingat, akan selalu ku simpan meski kenal.